Konsultasi Syariah. Hukum menggunakan kas masjid untuk operasional kurban. Pertanyaan, bolehkah menggunakan kas masjid untuk menutupi kekurangan biaya operasional kurban? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Uang yang diinfakkan untuk masjid, statusnya adalah uang wakaf untuk masjid. Sementara takmir, sebagai penerima wakaf, merupakan nadhir wakaf atau pengelola wakaf. Mengingat itu ditujukan untuk masjid, maka tidak boleh digunakan untuk selain kepentingan masjid, termasuk dipinjamkan ke orang lain karena ini bagian dari sikap tidak amanah. Ketika jamaah menginfakkan hartanya ke masjid, dia menginginkan agar uang dimanfaatkan untuk masjid. Ketika takmir menggunakannya untuk selain tujuan jamaah, berarti takmir telah menyalahi amanah. Dalam fatwa Islam dinyatakan, harta yang diserahkan untuk mengurusi kebutuhan masjid adalah harta wakaf. Tidak boleh bagi pengelola untuk meminjam harta itu, baik untuk kepentingan pribadi maupun diutangkan ke orang lain. Pengelola harta masjid mendapat amanah untuk menjaga harta ini agar dialokasikan untuk kepentingan yang diinginkan orang yang infak. Fatwa Islam. Karena itulah, dana infak masjid hanya boleh digunakan untuk kepentingan masjid, baik untuk biaya operasional atau yang mendukung aktivitas masjid. Sementara kegiatan kurban bukan termasuk aktivitas masjid. Bahkan, banyak ulama yang melarang menyembelih kurban di masjid karena ini mengotori masjid. Syekhul Islam mengatakan, tidak boleh menyembelih apapun di masjid, baik kurban maupun yang lainnya. Bagaimana mungkin menyembelih dilakukan di masjid, sementara tempat jagal termasuk tempat yang tidak boleh digunakan untuk sholat? Bisa larangan haram atau larangan makruh. Sehingga, bagaimana mungkin masjid dijadikan seperti tempat jagal binatang? Padahal ini bisa mengotori masjid dengan darah yang seharusnya dibersihkan. Al-Fatwa Al-Kubra. Dan dana masjid tidak boleh digunakan untuk selain kegiatan masjid, meskipun manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat. Meskipun tujuannya untuk kebaikan, seperti disalurkan untuk kesejahteraan kaum muslimin yang membutuhkan di sekitar masjid, termasuk digunakan untuk operasional kurban. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada Lajnah Da'imah, bolehkah mengambil uang wakaf masjid dan diberikan kepada fakir miskin? Sementara perlu diketahui bahwa uang wakaf ini khusus untuk pembangunan masjid. Jawaban Lajnah Da'imah, uang wakaf jika ditujukan untuk program tertentu, misalnya masjid, tidak boleh digunakan untuk selain masjid. Kecuali jika masjid yang menerima infak ini sudah tidak berfungsi, tidak ada yang sholat di sana karena penghuni di sekitarnya tidak ada. Sehingga infak bisa dipindahkan ke masjid yang lain melalui rekomendasi resmi yang menangani masalah terkait. Segala taufik hanya milik Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fatwa Lajnah Da'imah. Solusi bagi panitia kurban yang kekurangan dana. Masyarakat kita sudah sangat terbiasa dengan gotong royong, dan itu potensi yang luar biasa, sangat mendukung kegiatan ibadah sosial seperti berkurban. Karena itulah, kegiatan kurban di masyarakat kita bukan hanya milik sahibul kurban, tetapi kegiatan itu milik semua masyarakat. Di sana ada pesta rakyat, satu kampung semua muslim turut ambil bagian, meskipun yang berkurban hanya 10% dari mereka. Biasanya, konsumsi dan operasional menjadi cukup besar. Sebagian informasi yang pernah kami terima, ada kegiatan kurban yang melibatkan panitia 300-an orang dengan biaya operasional mencapai 30 juta. Jika hanya diambilkan dari iuran sahibul kurban, tidak cukup dan terlalu memberatkan. Jika menggunakan kas masjid, tidak diperbolehkan, apa solusinya? Kembali pada potensi suka gotong royong. 1. Berikan edukasi ke semua panitia bahwa kerja mereka adalah kerja sosial murni untuk bantu-membantu dalam kebaikan, insya Allah berpahala. Karena itu, mohon agar tidak datang untuk mencari upah daging atau yang lainnya. Sebagaimana ketika mereka kerja bakti, bersih-bersih kampung, atau kerja bakti lainnya. 2. Jika ada sebagian yang menuntut diupah karena kerjanya paling berat, silahkan diupah dengan mengambil dana dari iuran sahibul kurban. Namun tidak boleh mengambil hasil kurban seperti kulit atau mendapat jatah khusus. Dan biasanya, yang diupah khusus hanya sedikit. 3. Jika dana kurang, bisa dibuka donasi dari warga, seperti donasi 17-an atau donasi untuk kerja bakti kampung. Mereka biasa donasi untuk kegiatan duniawi, seharusnya mereka bisa donasi untuk kegiatan berpahala seperti menangani hewan kurban. Dengan cara ini, insya Allah tidak terlalu memberatkan sahibul kurban dan tidak mengganggu kas masjid. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.